Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kita sampai pada athar atau hadis hasan radhiyallahu ta'ala an anil hasan qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fabainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidah fil jannah. Nasallallahu min fadlih. Rawahu Darimi. Rasulullah sebutkan barang siapa yang kematiannya datang padanya ajalnya, ini wafat, dalam keadaan dia terus dan masih menuntut ilmu, belajar untuk menghidupkan Islam dengan ilmunya itu, maka di akhirat antara dia dengan para nabi tinggal satu derajat di jannah. Kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Darimi walaupun di dalam sanadnya ada Nasr bin Qasim yang dimajhulkan. Demikian pula ada Amr ibnu Kathir yang juga majhul al-hal, bahkan tidak diketahui biografinya atau pembicaraan para ulama terhadapnya. Hadis juga diriwayatkan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari jalan lain. Namun juga dalam sanadnya ada Muhammad bin Ja'ad yang juga matruk. Hadis ala fardhi sihhatih, dan biasa kita mendapati cara para a'immah atau para ulama tetap mensyarah hadis walaupun disebutkan ada kelemahannya, karena bisa jadi hadis itu nantinya akan terangkat derajatnya karena pensahihan pendhaifan ijtihadi. Beda antara satu alim dengan alim yang lain, bahkan satu alim sendiri bisa berbeda. Dan Syekh Albani sebagai contoh, terkadang di satu saat beliau mendhaifkan, sesaat beberapa waktu setelah itu beliau tarojuk menghasankan hadis, atau sebaliknya kadang beliau menghasankan mensahihkan kemudian tampak bagi beliau illat ini itu sehingga beliau tarojuk dari pensahihannya, beliau sebutkan ini dhaif, wah kata ijtihad. berdasarkan kawaid dan ilmu mustalah yang mereka ketahui. Syekhul Islam rahimahullah juga kemudian membawakan hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasakhasa bi basarihi ila sama. Kami pernah bersama Rasulullah SAW suatu ketika. Kemudian beliau melihat atau menengadahkan pandangan beliau ke langit. Lalu beliau katakan, hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yakdiru minhu ala syai'. Rawahu Tirmidzi. Ini waktu di mana ilmu itu diambil dari manusia sampai mereka tidak mampu sedikit pun, tidak menguasai ilmu. Hadis Tirmidzi. Semakna dengan itu, wa an Ziyad ibni Labid qala dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasulullah sebutkan sesuatu, faqala dzaka 'inda awani dzahabil ilm. Itu ketika waktu hilangnya ilmu. Qultu, maka aku tanya, kata Ziyad, ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan hilang sementara kami masih membaca Quran dan masih kami bacakan Quran itu kepada anak-anak kami. Lalu anak-anak kami pun membacakan itu kepada anak-anaknya turun-temurun, masih ada perhatian kepada Quran. Dan itu terus dari generasi ke generasi Quran diajarkan sampai yaumul qiyamah. Qala, maka Rasulullah katakan, thaqilat ka ummuka ya Ziyad, in kuntu la araka min afqahi rajulin fil Madinah. Sebenarnya aku melihatmu termasuk orang yang terfaqih di Madinah. Awalaysa hadhil yahud wan nasara yaqra'una at-taurata wal injila la ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Bukankah kamu tahu Yahudi, Nasara, mereka juga baca Taurat, Injil, tapi tidak mereka amalkan. Tidak mereka amalkan kandungan isi keduanya. Yahud tidak mengamalkan Taurat, Nasara tidak mengamalkan Injil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Majah dalam sunannya. Riwayat ini dibawakan oleh Imam Muhammad rahimahullah terkait tercabutnya ilmu dan hilangnya ilmu itu di akhir zaman. Dan hadis-hadis tentang itu memang banyak. Yang termakruf di Bukhari Muslim, hadis makruf masyhur, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Allah kalau mencabut, mengambil ilmu, tidak Allah ambil langsung begitu saja, hilang. Tapi walakin yaqbidul ilma bimautil ulama, pencabutan ilmu itu dengan kematian para ulama ahlul ilm. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga saat tidak Allah sisakan lagi seorang alim pun di muka bumi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia banyak mengangkat para juhala sebagai pemimpinnya, yang memimpin mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, mereka fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Di sisi lain, ini menunjukkan hilangnya ilmu termasuk dari asrotus sa'ah, tercabutnya ilmu dari asrotus sa'ah. Yaqil wa yurfa', mengurang, berkurang dan berkurang, sampai kemudian itu diangkat. Karena lafaz hadis ada yang menyebutkan an yaqillal ilmu wa yakthura al jahl, atau wa yafshu al jahl. Yaqil, ilmu itu mengarah kepada qillah, sedikit-sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sulit, semakin enggak ada. Tersebutkan pula dengan lafaz an yurfa'al ilm wa yathbut al jahl, terangkat ilmu dan menetap sebagai gantinya kejahilan. Jamak dari lafaz ini, kata Hafidh, keduanya benar, tidak ada pertentangan dan perselisihan di antaranya. Fa'awwalu alamatir rafa' al-qillah, pertama tanda-tanda diangkatnya ilmu adalah qillah, semakin menipis, semakin berkurang, semakin jarang yang mempelajarinya, semakin sedikit yang peduli dengannya, sampai dia diangkat. Wa awwalu alamatith thubut al-kathrah, tentang kejahilan pun demikian, awal mulanya adalah kathrah, banyak di sana sini marak kejahilan, itu yang mendominasi umat, itu yang memasyarakat, itu yang mendarah daging, sampai itu yang yathbut, itu yang menetap di manusia sudah, itu yang jadi pegangan mereka, itu yang mereka anggap agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis Ziyad menunjukkan bahwa banyaknya bacaan tidak berarti adanya ilmu hanya karena banyak membaca, tidak berarti bertambahnya ilmu seseorang hanya karena diketahui banyak membaca. ketika kenyataannya mereka tidak mengamalkan ilmu itu. Apalagi kalau dilihat kenyataannya dari umat ini berapa yang menuntut ilmu dari sekian kaum muslimin, banyaknya berapa persen? Prosentasenya kecil sekali dari mereka yang mau duduk belajar menuntut ilmu syar'i, sedikit. Kemudian mereka juga yang belajar, mereka yang mau duduk dan menuntut ilmu juga berbeda-beda dalam ilmu. Dalam semangatnya beda, dalam pemahamannya beda. Yang ini semangat, giat, rajin, mujtahid. Yang itu masalas, kaslan, atil, batil. Yang itu beda-beda. Pemahamannya pun beda. Yang ini cerdas, masya Allah, tanggap cepat. Yang ini ya Allah alot. Yang ini perlu sekian kali diulang. Bertingkat-tingkat, enggak sama satu dengan yang lain. Maka penghasilan ilmu mereka juga beda pada akhirnya. Melihat kerajinan, semangat mereka, kecerdasan mereka, maka beda laba ilmiah yang mereka peroleh. Beda satu dengan yang lain. Maka hadis-hadis semacam ini para ulama sebutkan seyogyanya untuk diingat selalu oleh setiap thalibul ilm, untuk selalu dia ingat, dia hadirkan selalu di hadapannya, dalam ingatannya. Khawatir, nas'alullahal afiyah, kita pun akan mendapati zaman itu, karena kita enggak tahu zaman di mana akan dicabut ilmu itu. Zaman semakin banyaknya kejahilan marak di sana sini, maka itu pertanda rusaknya zaman. Ketika itu yang terjadi dan merata di masyarakat, tidak heran kalau kemudian orang mengangkat orang jahil sebagai tempat rujukan baginya, tempat bertanya, meminta fatwa. Ya, karena tertipu, karena omongannya enak, retorikanya bagus, pinter ngomong, merdu suaranya, atau semisal itulah, dia anggap ini ilmu, ngerti perkembangan misalnya, bicara politik ini itu. Orang karena kejahilannya menganggap alim ini, masya Allah ini. Walah dia tahu menau tentang ilmu, wala dia faham ayat Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikanlah dia sebagai panutan, tokoh di umatnya, dimintai fatwa. Fadalla wa adalla. Bawadir terlihat, artinya rambu-rambu ke arah sana. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah al-afiyah, Allahumma sallim sallim. Bawadir ada. Kayak orang meraba kok seperti ini. Apalagi kalau kamu melihat fakta di lapangan, dari media tulis, media cetak, elektronik, di internet sekian, hab, wadab, macam-macam sudah. Siapa penulisnya? Apa yang mereka tulis? Ribuan, mungkin jutaan narasumbernya atau yang bicara. Belum lagi di channel atau apa namanya, TV atau apalah, radio, yang bicara, tampil fulan, tampil alan, fulan, fulan, suwer, huwer, walladima fihi khair. Gak jelas sudah. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Menunjukkan lemahnya ilmu. Terbukti banyak yang bicara tanpa didasari ilmu. Kejahilan. Tanpa peduli dengan dalil. Gak ada lagi yang peduli tafaqquh fiddin. Ini apa jawabannya pertanyaan ini? Ayat bagaimana? Bagaimana Allah mensyariatkan ini? Bagaimana Rasulullah dalam sunnahnya? Itu sudah gak ada. Hampir boleh dikata seperti punah. Pertanda terangkat dan terangkat semakin minim dan semakin. Sebagai contoh, contoh saja dan contoh ribuan mungkin jutaan. Salah satu dari mereka pernah ditanya, dan ini disaksikan oleh jutaan umat tentunya, dan dia tokoh. Dipanuti, dianggap ulama lah begitu, dan dirujukan oleh banyak orang berkaitan dengan merayakan perayaan apalah, termasuk ulang tahun. Adat kebiasaannya kufar, kaum Nasoro atau Yahudi, yang salah satu dari ritual atau yang dijalani saat ulang tahun ma'ruf adalah tiup lilin sambil berharap, kan, apa harapanmu ke depan, berharap ini itu apalah kebaikan, kemudian tiup lilinnya. Kebiasaan kufar musyrikin. Ditanya, kif ustaz ini begini-gini, karena anak kami sering kami rayakan tiap ulang tahunnya begini-begini, acara tiup lilin ini bagaimana? Mulai dia bicara kesana kemari, kesana kemari. Ujung-ujungnya kesimpulan yang dia sampaikan, jadi lilin ini adalah api. Syaitan itu diciptakan dari api. Dalam syariat, syaitan itu diciptakan dari api. Maka dengan kamu meniup, mematikan lilin, yakini dengan itu kamu memerangi dan mengalahkan syaitan. Allahu Akbar. Berbalik, tasyabuh dengan musyrikin jadi amal soleh. Memerangi syaitan. Suful jahl. Bagaimana kejahilan itu mempermainkan orangnya. Ah, kata. Yang satu bicara Ramadan itu bulan rahmat, banyak rahmatnya. dan roh awal dari Ramadan itu merupakan simbol dari rahmat, berinisialkan roh rahmat. Bicara dia tentang rahmat kesana kemari. Salah satu yang dia sampaikan, terbukti rahmatnya Ramadan ini, Ramadan, bulan mulia, bulan ibadah yang sedemikian rupa, bagaimana dia belokkan. Terbukti rahmatnya Ramadan ini, lihat, yang dapat keuntungan bahkan non-muslim, toko cat jadi rame, karena kaum muslimin mengecat rumahnya, membersihkan masjidnya. Toko-toko kue, bahan-bahan roti ini jadi rame. Kufar, Cina atau siapa yang punya toko itu. Kecipratan rahmatnya Ramadan. Ramadan diturunkan untuk itu. Disyariatkan, siam, rukun penting dalam Islam. Untuk itu. Dan rahmat begitu maknanya. Jahal. Ribuan sudah contoh semacam ini. Walhasil seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, orang akan mengangkat para juhala dan mereka jadikan itu sebagai rujukannya. Kalau saja mereka mau memperhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jarang Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam ditanya tentang sesuatu, dan beberapa kali terjadi, terulang, karena Rasul gak tahu, Rasul diam menunggu turunnya wahyu, termenung diam beliau sampai turun wahyu memberi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan ke Rasul SAW. Baru kemudian Rasulullah sampaikan, mana penanya tadi, jawabannya begini. Rasul SAW, kurang apa paling mulianya orang, enggak memaksakan diri kemudian, padahal wahyu turun padanya, ngarang-ngarang sendiri atau mengotak-ngatik, anu kira-kira begini menurut saya begini, diam Rasulullah sampai turunnya wahyu. Tapi para juhala memaksakan dirinya jawab, bicara tanpa ilmu, sesatlah dan menyesatkan banyak orang. Seperti tadi, banyaknya kejahilan, minimnya ilmu, tentu membuat seorang muslim takut, khawatir. Karena khawatir berarti dia memahami masalah ini cukup serius, berat, masalah sulit, mas'uliyah, merupakan tanggung jawab amanat besar di pundak umat ini. Artinya, perlu dibutuhkannya orang-orang yang serius dan mau mempelajari ilmu dengan benar, agar tidak termasuk dan tidak mendapati zaman yang demikian. Dengan itu masih ada orang yang mau peduli dengan ilmu, orang yang perhatian dengan ilmu yang benar. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun kurang lebihnya di Mekah berjihad, tapi dengan ilmu, dengan Quran. Dalam Al-Furqan Allah sebutkan, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira." Jangan taati orang-orang kafir itu dan perangi mereka dengan peperangan yang besar. Dan itu sepakat ulama sunnah, afdal minal jihad bisinan, lebih afdal daripada jihad dengan senjata. Karena kenyataannya tadi, keseriusan berbeda, kesungguh-sungguhan, semangat bertingkat-tingkat, ditambah lagi kecerdasan, kemampuan orang untuk paham, gak sama satu dengan yang lain. Kalau jihad gak ada yang gak bisa, jihad perang, siapapun bisa angkat pistol, apalagi dengan kecanggihan sekarang. Tinggal pencet tombol ini, fire, der, keluar bomnya, der. Siapa saja bisa, gak sulit. Ini ada pistol, paling dipelajari 1 menit selesai. Gini caranya, dikokang, krek-krek, masukkan peluru, set, bidik, der, bisa. Hatta tukang becak bisa. Siapapun bisa, gampang. Tinggal urusannya mental, berani, ini saja. Tapi ilmu, belajar kaidah, belajar mustalah, belajar faraid, kaidah ini, ilmu itu, dihafal, murojaahin, enggak semua orang bisa. Yang ini tumpul, yang ini kurang, yang ini sekian, yang ini. Ditambah lagi tadi semangatnya, keseriusannya. Oleh sebab itu pula ulama sepakat juga bahwa talabul ilm, belajar ilmu, konsentrasi untuk itu, tafarrugh ilmi, dirasah, mempelajarinya, menghafal, murojaah, itu lebih bih afdal dari nawafil. Lebih afdal dari nawafil, dari amalan-amalan sunnah yang lain. Karena keutamaannya besar. Hadis mengajarkan kepada kita agar pula kemudian seorang muslim memperbanyak ketakwaan, inabah, kembali dan banyak beribadah, beramal soleh kepada Allah. Karena itu salah satu sebab terpenting dalam ilmu. Firman Allah dalam Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana," dan yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami beri hidayah pada jalan-jalan kebaikan, jalan kami dalam kebaikan. Juga dalam An-Nisa, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang dimau'idhahkan kepada mereka, niscaya itu yang terbaik, lebih baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka. Kata Syekhul Islam, man fa'ala ma yu'adhu bihi thabbatallahul ilma fi sadrihi. Siapapun yang mengamalkan takwa, inaba, mengamalkan apa yang telah dimau'idhahkan padanya, telah diajarkan padanya, itu yang dia serius, dia perhatikan betul pengamalannya, maka Allah akan kokohkan ilmu itu di dalam dadanya. Kata Syekhul Islam, terkadang aku pun, dan Syekhul Islam siapa beliau, kalau sulit menghadapi suatu masalah rumit, aku bertadarruk kepada Allah, menghamba, menangis, berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak istighfar, taubat, sampai kemudian dipermudah permasalahan itu bagiku, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya yang Allah berikan. Kalau kalbu tidak bisa dimasuki oleh cahaya ini, pasti karena ada selaput penghalang yang mencegah sampainya cahaya ini padanya. Itu yang harus dihilangkan. Kembali kepada ketakwaannya, inabah kepada Allah. Dalam Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, dengan itu Allah akan ajari kalian ilmu, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada mukminin untuk selalu menjaga takwa kepadanya, seperti juga Allah sebutkan dalam Al-Furqan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan. Dan furqan terpenting, terbesar adalah dalam perkara ilmiah, membedakan antara yang shawab yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Asy-syahid di dalam nusus yang semacam ini butuh keseriusan dan kesungguhan dari masing-masing kita, terlebih di zaman yang banyak godaan dan banyak yang mengecampingkan, membelokkan perhatian talibul ilm dari ilmunya. Banyak mughriyat, banyak mulhiyat, banyak iming-iming, banyak tipuan. Tapi seperti mutanabbi katakan, wa'ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu, wa'ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu, sebatas apa azm, keseriusan, kesungguhan orang, maka azimah pun akan semakin besar dia peroleh. Gampangannya begini, kalau urusan dunia saja misalnya, kamu ingin penghasilan lebih, ingin keuntungan banyak, lebih dari rata-rata yang lain, maka ya kamu harus usaha lebih tentunya. Saat yang lain tidur, kamu ngelembur malam, yang lain istirahat. Kamu gak kenal istirahat sudah. Malam pun kamu genjot untuk kerja. Saat yang lain tidur, kamu bangun. Saat yang lain begitu. Sebesar apa pengorbanan, kesungguhan yang kamu berikan, maka sebesar itu pula keuntungan yang akan kamu raih. Wa ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu. Kalau di sisi lain yang fulan asal-asalan, ya Allah, kalau misalnya dia punya toko, yang lain jam 7 sudah buka, dia jam 10 baru buka. Yang lain pulang jam 5, dia jam 3 sudah balik. Ya dapat keuntungan misalnya, tapi ya pas-pasan. Yang satunya lagi malas, ini sudah pada keluar, pada kerja, ini masih molor, tidur. Ya dari mana akan sama hasilnya? Gak akan mungkin. Seperti mutanabbi katakan, wa'ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu. Azimah dan kebaikan akan sepadan sesuai pengorbanan dan kesungguh-sungguhan yang diberikan oleh seseorang. Yang jelas menuntun kita, ilmu paling pantas, paling patut untuk kita berikan segalanya dari waktu, tenaga, harta, keseriusan kita dan kesungguhan, mau belajar, ta'allum, talabul ilm, membaca, mendengar, menulis, muroja'ah, tasmi', dan seluruhnya. Butuh azaim, butuh azm. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.